بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam akhir-akhir syarah dari kitab kita Subul Salam, Syarah Nawaqidul Islam, yang dikumpulkan oleh muridnya Syekh bin Baz Al-Fihri dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dalam judul di atas Mawani Takfiril Muayyan, ini dari judul yang dibikin oleh Al-Jami' yang mengumpulkan syarah ini, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Habdullah ta'ala. Mawani Takfiril Muayyan, mawani ini kata jamak, mufradnya apa? Mani'un, maknanya penghalang, yang menghalangi, yakni penghalang-penghalang pengkafiran. Takfir maknanya pengkafiran atau menisbatkan kepada kekufuran. Dari kata kafara yukafiru takfir, ala wazini fa'ala yufa'ilu taf'il, yakni menisbatkan kepada sesuatu. Di sini penghalang, penghalang pengkafiran terhadap orang tertentu. Muayyan adalah orang tertentu, seperti kita katakan Ali, Zaidun, Amrun, dan yang semisal itu namanya apa? Ta'yin. Lawan dari ta'yin apa? Umum ataupun mutlak. Takfirun mutlak ataupun takfirun umum, pengkafiran secara umum, itu lawan daripada ta'yin atau muayyan. Dari kata ayyana yu'ayyinu ta'yinan, fawa muayyan wadhaka muayyan isim maf'ul. Pengkafiran-pengkafiran terhadap orang-orang tertentu, disebutkan nama-namanya. Di sini dijelaskan penghalang-penghalangnya apa yang perlu diketahui. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wala farqa fi jami'i hadhi nawaqidi bainal hazili wal jaddi, dalnya itu ditasdid, wal khaifi illal mukrah, mukraha mansubun bi adati apa tasniyah, apa istisna. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tidak ada dan tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal ini yang tadi ada 10 yang telah kita lewati semuanya, dan ini penjelasan yang paling terakhir dari kalamnya beliau. Dan tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal ini antara orang yang hazil. Hazil itu apa? Gurau, lawan daripada jad. Jad, sungguh-sungguh. Gimana sorafnya? Tasrifnya gimana jad itu? Jadda. Ya judu atau ya jiddu? Jiddan atau Jadi ini siapa? Fa'il. Jadi tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal tadi yang ada 10 yang telah kita lewati selama ini antara orang yang hazil, gurau, waljad dan sungguh-sungguh serius, walkhaif dan orang yang takut. Ini tidak ada perbedaan seluruhnya kecuali mukro yang terpaksa saja. Nah kalau itu ketika ada orang yang gurau dalam perkara satu di antara pembatal Islam ini, maka batal Islamnya. Sungguh-sungguh dalam satu di antara pembatal ini juga batal Islamnya. Khaif, orang yang takut, ya kan? Kecuali orang yang terpaksa juga batal Islamnya. Ini yang perlu diketahui. Illal mukroh, kecuali mukroh saja yang tidak batal jika memang benar-benar telah memenuhi syarat ikro, syarat keterpaksaan. Ini kalamnya Syekh Muhammadul Wahab rahimahullah ta'ala, dan kalam ini tidak dibantah oleh ulama setelahnya, bahkan disarah dijelaskan tentang apa itu mukro yang terkecualikan. Mabun. Nah kalau itu kalamnya beliau Al-Imam Muhammad Abdul Wahab, ini kalam yang sudah diteliti oleh beliau sehingga datang para ulama setelah beliau sampai hari kita ini, di zaman kita ini, bagi yang sudah mati ataupun yang masih hidup di zaman kita ini, menerima dan mengecualikan yang mukro saja, yang terpaksa. Maka kalau itu penghalang-penghalang pengkafiran terhadap orang tertentu, mengenal orang yang hazil, gurau, mengenal orang yang eljad, sungguh-sungguh, mengenal orang yang khaif, tidak mengenal kepada orang yang terpaksa. Jika terpenuhi syarat-syarat keterpaksaannya. Perhatikan syarah penjelasan mani'ul ikro. Gimana mengartikannya Pak Aris, mani'ul ikro ini? Mani'ul ikro ini idhimin idhafatillah wa ila mafitum ila fa'ilihi. Ayo pemahpul gimana? Ikro yang menghalangi, begitu maksudnya. Jangan dibalik, ikro yang menghalangi. Ikro yang menghalangi pengkafiran, keterpaksaan yang menghalangi. Bukan kok menghalangi keterpaksaan. Terus gimana nanti jadinya? Ikro keterpaksaan yang menghalangi pengkafiran. Berarti ini debatilah Pak. Ila fa'ilihi. Perhatikan di sini. Nomor satu tangan kaki, insyaallah seperti itulah. Ajma'ul ulama ala anna man ukriha ala qaulil kufur fa innahu yu'dhar. Ulama telah berijma atas apa? Atas orang yang ukriha dipaksa atas perkataan kufur, maka sungguh orang tadi yu'dhar, diberi udhur. Wakhtalafu bil ikrah bil amal. Dan ulama berselisih dalam keterpaksaan selain qaul, yaitu apa? Dengan perbuatan. Jadi yang telah tadi diijma'i apa? Qaul, qaulul kufur, orang yang berkata dengan kalimat kufur karena dipaksa, diberi udzur. Dan mereka ulama berselisih dalam keterpaksaan dengan bentuk perbuatan. Berbuat, suruh berbuat, bukan suruh berkata. Dipaksa untuk berbuat, bukan untuk berkata. Ini mereka berselisih. Ada yang mengatakan tidak dapat udzur, enggak boleh orang itu terpaksa dengan dipaksa untuk berbuat. Ada yang mengatakan boleh. Wassahih dan yang sahih dari perselisihan yang ada, anau yu'dharu bihi, sesungguhnya diberi udzur juga dengan dipaksa untuk berbuat. Perbuatan tadi masuk dalam kekufuran, tapi dipaksa. Seperti dipaksa untuk sujud kepada selain Allah. Dipaksa untuk membuat patung. Patung tadi untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Dipaksa. Dipaksa dibuka mulutnya untuk minum khamr. Untuk makan barang yang haram, itu namanya dipaksa dengan perbuatan, dimasukkan ke mulutnya kemudian ditelankan. Itu namanya apa? Dipaksa dengan bentuk perbuatan. Diudur. Seorang dipegang, dilemparkan kepada orang lain sehingga orang lain tidak mati. Atau tangannya dipegang dengan disuruh membawa senjata kemudian disuruh menembakkan, tangannya dipaksa. Ini namanya apa? Dipaksa dalam suatu perbuatan, bukan perkataan. Ini dapat udzur. Kalqaul sama saja dalam hal ini seperti dapat udzur dalam perkataan. Ini tolong diperhatikan. Li umumil ayat, karena keumuman ayat, sehingga qaul dan amal bisa masuk dalam kategori dipaksa. Ini sini. Jangan di hadapan pas. Agak sini. Baik. Baik. Karena kaumun ayah illa man ukriya, kecuali orang yang dipaksa. Falam tuqayyad, yakni ayat tersebut. Falam tuqayyad tilkal ayatu biqaulin aw fi'lin, yakni mutlak. Illa man ukriya, kecuali orang yang dipaksa. Maka ayat ini tidak ditakyid, tidak dibatasi dengan perkataan atau amalan. Maknanya apa? Mutlak. Mencakup perkataan dan amalan. Faman ukriya ala amalil kufur dakhilun fi qawli illa man ukriya. Maka barang siapa yang dipaksa atas amalan kekufuran masuk dalam perkataannya Allah SWT, illa man ukriya, kecuali orang yang dapat paksaan. Wali anal qawla wal amala syai'un wahidun min jihati takfir. Perhatikan di sini. Dan juga karena perkataan dan amalan adalah sesuatu yang satu dari sisi dinisbatkan kepada kekufuran. Yakni orang itu bisa dikufurkan dengan perkataan, juga bisa dikufurkan dengan perbuatan. Mabum. Dalam pembicaraan tidak ada uzur bil jahl. Berbuat pun kalau perbuatan itu masuk kufur akbar, maka dikufurkan langsung tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa hujjah. Jika mendapati orang yang sujud kepada patung, maka hukumnya apa? Kafir. Seorang muslim sujud pada patung, hidup di pertengahan kaum muslimin, kafir. Hidup tidak di pertengahan kaum muslimin, juga hukumnya kafir. Kita beramal-amalan di dunia. Adapun kalau memang dia enggak pernah sama sekali mendengarkan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus, itu urusan dia antara dia dengan Allah. Kita mau muamalahi muamalahnya orang kafir, Jika mati, kita yakin dia mati kafir, dikubur di kuburan selain kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak diwarisi, dan yang semisalnya dari hukum-hukum yang harus dilalui oleh orang tersebut tentang hukum-hukum kekufuran. Dan ini akan dijelaskan lebih lengkap insyaallah, dan telah lewat juga beberapa perkataan dalam perkara ini. Jadi wali anal qala wal amala syai'un wahidun min jihat takfir. Illa man ukriya tadi masuk dalam kategori amalan dan perkataan. Karena perkataan dan amalan juga termasuk satu kesatuan dari sisi takfir. Yang apa? Bisa dikafirkan orang tersebut dengan amalan, sama saja sebagaimana bisa dikafirkan dengan perkataan. Wa idza udhira bi qawli kalimatil kufr udhira bil amal. Dan apabila diberi udzur dengan kalimat kekufuran, diberikan udzur juga dengan amalan kufur. Ini maksudnya. Baik. Kita lanjutkan. Qauluhu illal mukrah. Qauluhu dhamir hu kembali kepada siapa? Kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Illal mukrah. Kalimat ini akan diperjelas. Qala bin Bas rahimahullah taala. Al-mukrahu fi tafasil. Al-mukrahu fi tafasil, yang dikatakan terpaksa. Fi tafasil, di dalamnya ada perincian-perincian. Tafsilun jamaknya tafasil, perincian. Al-mukrahuna aqsamuhum katsiratun. Orang-orang yang dikatakan mereka terpaksa, pembagian mereka banyak. Lihat nomor 1, nomor 2 catatan kaki. Syarah al-istiqamah. Al-istiqamah kitabnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Disyarah oleh Syekh Ibn Baz. Kaset nomor 18, sesi B. Qawlu katsiratun. Qawlu katsiratun. Dhamirhu ini kembali kepada siapa? Kalamnya Syekh bin Bas. Berarti yang mengatakan siapa? Al-Fihri yang menukilkan mislul farq, apa masalah farq bainal ikra' daim al-mustamir wal ikra' al-munqati'. Masalah al-farq memberikan perbedaan antara keterpaksaan yang daim, mustamir, maknanya senantiasa, dan antara keterpaksaan yang mungkote, yaitu yang tidak daim, yang tidak selamanya. Wa ma yukbalu fi da'wal ikra wa ma la yukbal. Dan juga diberikan permisalan apa yang diterima di dalamnya pengakuan terpaksa dan apa yang tidak diterima. Wal istaratu ayi yamassa au yumassa bi adzabin amla. Dan juga yang ditanyakan, yang dipermasalahkan, apakah disyaratkan orang yang katanya terpaksa tadi atau yang dipaksa tadi yumassu, disentuh, dikenai siksaan atau tidak. Wal ikra'ul qawli wal fi'li, dan juga ikra' itu ada ikra'ul qawli, ikra' yang kaitannya dengan perkataan, wal fi'li ikra' yang kaitannya dengan perbuatan. Wa hukmu man tasabbaba bi wuqu'il ikra' alaihi, dan juga yang dibicarakan di sini hukum orang yang menyebabkan dengan terjadinya pemaksaan atas dirinya. Wal man khafa ala mali aw ahlihi law hukmul mukr am la. Dan juga orang yang takut atas hartanya atau keluarganya, apakah bagi dia memiliki hukum orang yang terpaksa atau tidak. Dan juga wal ikrahu khasun biadil ummah. Dan juga yang dibicarakan Permasalahannya yaitu keterpaksaan itu apakah khusus untuk umat ini? Wal sijnu ikrahun wa ghairu dzalik. Dan juga apakah penjara itu masuk dalam kategori keterpaksaan dan yang lainnya? Ini yang dijelaskan oleh beliau Syekh bin Baz rincian-rinciannya dalam Syarah Al-Istiqamah. Istiqamah dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Dari sini al-muqra dan ikra, orang yang dipaksa atau keterpaksaan itu rinciannya banyak. Aksamuhum katsiratun, pembagiannya sangat banyak seperti tadi yang telah dibentangkan dalam taklik tadi. Setan kaki. Baik. Wa qala rahimallahu taala wal mukrahu al mukrahu alladhi ukriya bid darbi aw bit tahdidi bil qatl mimman yudannu iqa'uhu bihi atau mimman yadunnu iqa'uhu bihi wal mukal mukrah, orang yang dipaksa adalah orang yang dipaksa dengan bentuk apa? Dipukul atau diancam dibunuh. Bitahdid, diancam dibunuh. Siapa yang mengancam? Orang yang dianggap diprediksikan akan ancamannya di benar-benar diterapkan pada orang yang dipaksa. Mabum? Jadi kalau diancam dengan orang yang jauh dari dirinya, maka termasuk yudunnu yadunnu iqa'ahu. Ini beda. Jadi artinya apa? Berarti yang mengancam ada di depannya, di sisinya. Diancam mau dibunuh, yang mengancam ini ada di sisinya dan dia diprediksikan akan apa? Menerapkan ancamannya. Maka kalau itu fatallaqa min ajli al-ikrah, maka orang yang tadi dipaksa menceraikan istrinya dikarenakan dipaksa. Taba'an lil ikrah, karena mengikuti keterpaksaan. Khaufan min tanfidhi ma tu'ida bihi wa huddida bihi, dikarenakan takutnya dia dari tanfid. Tanfid itu apa? Yudunnu iqa'u, sama saja. Tanfid dari kata naffadha yunaffidu. Takut akan diterapkan apa yang diancamkan dengannya padanya. Fadha la yaqau talaqu. Orang yang seperti ini talaknya tidak jatuh kepada istrinya. Kalau kamu enggak menceraikan istrimu, kubunuh kamu. Kupukuli kamu. Mabum? Maka dia, ya, kuceraikan istri saya. Karena takut akan benar-benar dia akan melaksanakan ancamannya. Hal seperti ini tidak jatuh cerainya. Li'annahu mulja'un, mulja' dan mukro satu makna. Mulja' dan mukro satu makna, maksudnya pun sama. Akroha ukriha yukrohu ulji'a yulja'u fawa mulja', sama saja. Ukriha yukrohu fawa mukrohun ulji'a yulja'u fawa mulja'un, sama saja maknanya dipaksa kepada cerai tadi. Kama anna man ukri alal kufr la yakfuru binutki bil kufri bisababil ikra alaihi, sebagaimana orang yang dipaksa atas kalimat kufur tidak kafir, layak fur, tidak kafir ia dengan sebab ucapan dia dengan kalimat kufur, dengan sebab dipaksa atasnya pada dirinya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah SWT berfirman, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir dengan Allah setelah dia beriman dengan Allah, kecuali orang yang dipaksa dan sedangkan hatinya mantap tenang dalam dengan keimanan. Jadi di sini yang dikeluarkan cuma apa? Keterpaksaan. Bergurau sungguh-sungguh, khaif tidak, takut tidak masuk dalam uzur, Kalau tapi kok takut karena dipaksa, nah berarti kan apa? Ilatnya apa? Mukro, terpaksaan, bukan karena cuma takut. Takut toh enggak ada paksaan, enggak bisa. Harus takut tadi sumbernya karena dipaksa. Berarti pengaruhnya apa? Bukan khauf, pengaruhnya apa? Paksaan. Nah. Maka di sini hukumnya dibedakan antara yang gurau dan yang sungguh-sungguh dan yang takut. Dibedakan dari apa? Dari yang terpaksa. Baik. Saya lanjutkan. Wa qala rahimallahu taala al-ikrahu waladhi yudrafu ala annahu yaqulu shay'an. Al-ikrah, kata-kata ikrah, akrah yukri ikrahan, mukro, yang namanya dipaksa, ia adalah yang dipukul. Dipukul apa? Atas, atau supaya dia berkata sesuatu. Yudrapu dipukul, atau yuhadjatu diancam. Dengan apa? Dengan dibunuh. Min qadirin, perhatikan. Yang mengancam dari orang yang memiliki kemampuan. Fadil, bangun. Min qadirin. Yang mengancam dari yang memiliki kemampuan. Min qadirin. Perhatikan, dari yang enggak mampu maka enggak masuk. Yudrabu yuhaddatu bil qatl min qadirin. Dari orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancaman tadi. Ya kan? Maksud bagaimana yang kemarin tanggal 13 apa? Agak sini, agak panas. Ah, wis. Tanggal 13 apa? 13 Syawal hari Sabtu terjadi apa? Abdullah Shalih Alim memuji-muji Tagut Mekah, siapa? Ali Al-Maliki akan disebutkan di akhir sini. Sehingga dia memuji-muji dan mengatakan dia al-sunnah dan dia mengatakan apa? Al-hadis dan yang lainnya ini adalah tidak masuk dalam hal ini. Kenapa? Karena dari min qadirin dia di sana di luar Jawa. Datang ke Jawa cari apa? Cari supaya dapat alasan dipaksa. Tanggal 13 Syawal tahun ini, tahun berapa? Bukan tahun ini kan? Tahun kemarin. Nah, itu. Kemudian hari minggunya malam Ahad malam Senin di sini. Dia memuji-muji siapa? Alawi Al-Maliki akan disebutkan di akhir-akhir kitab ini ada situ. Siapa Alawi Al-Maliki? Di mana? Wa qala fil mad'u Muhammad bin Ali Muhammad bin Alawi Al-Maliki halaman 276. Lihat. 276. Lihat, ketemu. Ketemu belum? 276 ketemu. Temu? Sumpah? Sumpah belum? Alban? Lihat itu di pertengahan halaman. Waqala fil mad'u. Waqala siapa yang berkata? Syaikh bin Baz. Fil mad'u orang yang disebut dipanggil dengan Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Siapa dia ini? La nazalu nutalibu wulatal umur ayyamna'u minatadris fil Masjidil Haram. Kami senantiasa meminta para penguasa Saudi di Mekah supaya mereka para penguasa menghalangi, melarang Muhammad Alawi Al-Maliki ini mengajar di Masjidil Haram, dan juga supaya menghalangi mengajar di idha'ah. Idha'ah itu apa? Radio, telvas di televisi dan suhuf, dan supaya menghalangi apa? Tulisan dia di suhuf apa? Di koran-koran Hatta yu'lina taubatahu, sampai dia mengumumkan taubatnya kepada Allah min hadzal syirik, dari kesyirikan yang dia telah terjatuh di dalamnya. Fa idza a'lana taubatahu min asyirik wal bid'ah fa huwa akhuna billah. Kalau Muhammad Alawi Al-Maliki ini mengumumkan taubatnya dari syirik dan bid'ah dan bid'ah, maka dia saudara kita billah. Wa man lam yu'lin dzalika fa nahnu bara'un minhu. Dan kapan dia tidak mengumumkan taubatnya itu, maka kami berlepas diri darinya. Wa nusyidullah ala annahu dhalla anis sabil wa kafara billah. Dan kami bersaksi dengan Allah, kami mengambil persaksian Allah SWT bahwasanya dia telah tersesat dari jalan yang lurus dan telah kafir dengan Allah setelah dia beriman. Alama ahdasa minad dhalal bi kitabihi, dengan landasan atas apa yang dia telah munculkan berupa kesesatan dalam kitabnya. Jadi Muhammad Alawi Al-Maliki kalau enggak mengumumkan, maka dia dikafirkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala. Nah, Bum, ini yang dipuji-puji oleh Abdullah Soleh Alim kemarin. Nah, Abdullah Taslim yang didatangkan di Masjid Jawa Barat itu di bulan Syawal tanggal 14 datang ke sini. Dan ini dia memuji-muji dengan ditulis, ya kan? Kemudian katanya dipaksa. Siapa yang maksa? Dia datang sendiri, ya kan? Menghindar bisa. Maka oleh itu yudrabu ayyuhaddatu bil qatl min qadirin, dari orang yang mampu. Bagaimana mampu? Jawa dan luar Jawa. Nah, Bom. Dan itu pun ancaman sudah lama. Berapa bulan baru dia datang ke situ. Perhatikan. Baik. Jadi alikrah terpaksaan adalah dia yang ancam, dia dipukul supaya dia mengatakan sesuatu, dipukul atau diancam dibunuh. Jadi dipukul atau diancam dibunuh dari orang yang mampu. Mabum? Ini. Berarti kan, dan antum bisa melihat itu masih dimuat di internet atas pernyataannya Abdullah Taslim yang kita namai Abdullah Soleh Alim. Nah itu, perhatikan. Dilihat secara internet. Dilihat. Orang yang tadi dikatakan kafir dengan Allah karena kekufuran-kekufuran yang dia sebar dalam kitabnya dan bid'ah dan yang lainnya. Nah, dipuji-puji. Hadzal insan al-mukroh. Orang seperti tadi dikatakan insan yang mukroh, yang mengancam punya kemampuan. Lihat catatan satu, nomor satu catatan kaki. Zada bimaudin aw yurbat. Apa yurbat? Diikat. Orang yang diancam diikat. Dinukil dari asilal jami al-kabir. Catatan nomor 104. Sesi B. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha alladhi yuqalu lahu takallam bihadza aw qatalnaka. Alladhi yuqalu lahu, yang dikatakan mukroh siapa? Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, yang dikatakan kepada dia takallam bihadza, ngomong dengan ini, kalau enggak kami membunuh kamu. Kami kau bunuh. Apa? Kamu kami bunuh. Au yudrabu bil jarid atau dipukul dengan apa? Digebuki dengan jarid. Tahu jarid itu? Pelapak kurma. Hatta takallam, sampai dia berbicara. Fa idza takallama fa huwa mukra. Maka dia ketika berbicara, maka dia terpaksa. Siapa yang memukul Abdullah Soleh Alim? Mana ada cerita dipukul? Ya kan? Nah. Tahit, mana? Dari bukuli? Tengok. Tahit. Fatakala bahwa mukro, tidak karena kalbu mutmainan bil iman, jika hatinya mantap dengan keimanan. Lakin takallama bil lisan, walakin takallama bil lisan liyatfa'an hudarb awil qatl. Tetapi dia berkata dengan lisan supaya bisa menepis dari dirinya pukulan ataupun bunuhan. Nah, dia tidak dibunuh. Dinukil dari kesarah kasusubat. Nah, itu perhatikan. Maka kalau itu perhatikan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sampai dicambuki berkali-kali dan ratusan kali cambukan. Tapi insya Allah kita lalui kisah-kisahnya nanti. Mas'alatun, permasalahan Qala bin Ba'as rahimahullah ta'ala al-mukrah ulaw syarton. Berkata saya membahas al-mukrah yang dipaksa memiliki dua syarat. Satu al-ikrah, dua dipaksa. Keterpaksaan. Wa waqaunuhu yazizu an takhallus. Ini lagi. Yang namanya dipaksa atau keterpaksaan, keberadaannya ia ini yazizu anil takhallus. Enggak mampu untuk lepas. Stop di sana. Gimana enggak mampu lepas? Ya kan? Itu terpaksa. Maka dulu waktu itu antara Carohim dan yang lainnya, ya kan, debat-debatan di antara mereka melalui WA atau apa itu dengan, ya kan, orang bimbing namanya Iman yang mengatai-ngatai saya, lapor ke Pak Mulyanto, katanya saya ini mengajarkan ISIS. Ini qatalahullah, semoga Allah memerangi dia. Tengok. Yang namanya ikrah, keterpaksaan itu adalah keberadaan dia enggak mampu untuk bebas dari yang memaksa. Ya, lenggang kamu kesana kemari, enak, gimana enggak bebas? Malah dia datang sendiri. Minta supaya nulis. Nanti katanya apa? Terpaksa. Tengah itu, perhatikan. Memuji-muji, mahatalai wal maliki. Baik. Tapi kalau orang itu sudah dikatakan cinta kepada sesuatu, buta matanya. Semua perkara dikasih udzur. Kalau memang sudah kawannya, kenapa? Karena sama-sama hizbiyahnya. Nah ini. Tengok. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini sampai kepada telinga mereka. Dan biar dibaca penjelasan tentang ikrah di sini. Kaunuhu ya'jizu anit takhallus. Keberadaan orang yang dipaksa lemah untuk bebas. Dan kedua, syarat kedua yaitu apa? Tuma'ninatu bil iman, mantap dalam keimanan ketika dia enggak mampu untuk membebaskan diri. Ketika dua syarat enggak terpenuhi, ya kan? Maka bukan terbentuk kalimat apa? Terpaksa. Diteliti ini, tolong diteliti. Kalamnya para ulama itu untuk diteliti. Fadil, bangun ini, Faris. Faida ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman fala sya'alaihi. Maka apabila dipaksa, sedangkan hatinya mutmain. Apa mutmainnya? Tenang dengan keimanan, maka tidak ada fala sya'alaihi. Fala sya'alaihi, tidak ada apa resiko atasnya. Baik. Walaysa alaman ukriya alaman akrahahu. Dan dosa ditanggung atas orang yang memaksanya. Nah. Dan ini maunya Abdullah Taslim, maunya apa yang nunggu dosanya apa? Yang memaksa. Dia datang sendiri ke situ. Nah. Dan dia bisa bebas. Begini ini bagaimana orang-orang yang mendukung dia didatangkan ke sini ke kampung ini. Dan waktu itu kita masih di situ. Tengok kalau gak hisbiya. Fa ma idza kharaja min ghairi ikrahin akhraja mukrahan. Walakin mana ilaihim balasa bi mukrahin. Tetapun fa ma idza kharaja min ghairi ikrahin, ataupun apabila dia keluar tanpa dipaksa atau keluar atau keluar jamu kerohan atau keluar dalam keadaan terpaksa, walakin ya kan itma'anna ilaihim, tetapi hatinya itma'anna ilaihim, apa namanya, Sin, apa mau nanya? Tumbuhnya kepada mereka, ini bukan mukro. Itu ditulis, sudah ditulis itu, bukan karena terpaksa, ditulis di situ. Ya, antum lihat, gimana? Lihat lagi, ada itu. Jadi, gimana mana penyimpan dan teraman? Tanpa ada pesan dari pihak manapun. Ditulis begitu. Jadi biar apa? Lega hatinya, muji-muji setan Muhammad Alawi al-Maliki. Ini gimana nanti? Sekarang kita tuntut mereka, bagaimana tindakan mereka? Orang-orang yang mendukung orang tersebut. Taruh di mana? Kalau setuju bersama saja. Bahkan membela. Sebagaimana yang dilakukan oleh Iwan Blimbing. Nah ini. Sekarang seperti ini kenapa? Karena dia waktu itu bantah-bantah dengan sebagian ikhwah di sini. Waktu itu cara rahim dan juga yang lain. Saya tahu, walaupun saya ngerti bahasa saya tahu. Tengok. Orang seperti itu yang lapor yang langsung datang ke sama berdoa ke tempatnya Pak Mulyanto di situ. Rumahnya siap situ. Rumah itu mengajarkan pemahaman ISIS sebenarnya. Qatalahullah. Dan semoga dipatahkan punggungnya oleh Allah SWT. Baik. Perhatikan itu. Orang itu mana ilahi mana semukro faab ismi dalika, ya kan? Maka dia akan masuk dalam dosa yang dia ucapkan tadi atau dia lakukan. Baik, perhatikan itu. Kalimat mukro tadi jadi di situ kasih tanda kurung laisa wadihan fil asal, sehingga kalaulah kita tidak baca enggak masalah. Karena laisa wadihan barang dalam asalnya, dalam asli kasetnya tidak jelas. Artinya orang yang ingin lepas dari jeratan ucapan ataupun perbuatan kufur, kemudian dia lepas tapi hatinya tetap condong kepada apa yang dia dipaksakan, maka enggak ada gunanya. Dia bebas. Kenapa? Karena akhirnya bukan orang yang terpaksa. Maka kuncinya harus dua. Kuncinya atau syaratnya dua. Keberadaan dia tidak mampu bebas. Kedua, imannya harus mantap dengan kebenaran. Bukan mengikuti orang yang memaksanya. Apa ini? Harus gak mampu lepas. Kalau mampu berarti dia gak bisa. Apalagi ditulis di situ tanpa pasan dari pihak mana manapun. Tengok. Bohong. Bohong, tengok. Bohong disebar di seluruh dunia. Wa qala al-ghadabu inda ahlil ilm law sal aslu maratib. Beliau Syekh Ibnu berkata, al-ghadabu marah menurut ahlul ilm, kemarahan tersebut memiliki tiga tingkatan. Al-maratul ula ayistadda ghadabu hatta yafuda akluhu. Jadi kalau orang itu kadang marah sampai kehilangan akal, sehingga berkata dengan ucapan kufur. Dan ini tingkatan yang pertama, kemarahannya sangat dahsyat sampai kehilangan akal. Wahatta layabqa ma'ahu tamyizun min syadatil ghadab, dan sampai tak lagi tersisa bersama orang tadi suatu tamyiz, enggak bisa lagi, enggak punya apa, enggak punya hal pikirannya untuk membedakan sesuatu benar ataupun salah, karena sangat marah sehingga apa, bicara kadang keluar dari mulutnya kalimat kufur atau yang semisalnya, karena dasarnya kemarahan. Fadha hukmu hukmul majanin wal ma'ati. Maka orang yang seperti ini hukumnya adalah hukumnya orang-orang gila. Wal ma'ati. Ma'ati kata jamak. Mufradnya apa? Termuji. Sin. Salman, Pak Haris. Maktu, maktu jamaknya maati. Majnun jamaknya majanin. Maktu itu dulu. Dulu pernah saya lewati di kamus, entah sekarang untuk tanya sana, cari kamus. Jadi hukumnya orang seperti itu adalah hukumnya orang-orang gila dan dungu sama saja. La tarattabu ala kalam yahkumun, tidak tersusun pada perkataannya itu suatu hukum, artinya enggak terkena hukum. Enggak terkena hukum kalimat yang dia ucapkan, kenapa? Karena marahnya sudah keterlaluan sampai kehilangan kesadaran. Sehingga dia enggak bisa membedakan antara perkataan kufur dan perkataan yang selain kufur. Karena dasarnya marah. Orang seperti ini masuk dalam kategori orang gila, majanin dan maati. Jadi apa? Kalimat maktu. La talaqahu wa la sabbahu. Cerainya dia, dia menceraikan istrinya, celaan dia, wala gara-gara dan yang lainnya enggak kena hukum. Wa yakunu kal majnun, maka seperti menjadi orang yang gila, menjadi seperti orang gila. La tarattabu alaihi hukmun, enggak terkaitkan padanya hukum, enggak tersusun padanya hukum. Ini tingkatan pertama tentang kemarahan. Yang marah tadi apa? Sampai kehilangan akal, enggak tersisa lagi pada dirinya tamyiz, sifat membedakan antara yang benar dan yang batil. Martabah kedua, martabah saniyah, tingkatan kedua dari kemarahan, dunia dalik. Di bawah tingkatan yang pertama. Aistadda ma'ul ghadabu wa yaglibu 'alaihil ghadab. Dahsyat marahnya dan yaglibu 'alaihil ghadab. Kemarahannya apa? Enggak bisa terkendalikan atas dirinya. Hatta yughayyira fikr, sampai apa? Kemarahan tadi bisa merubah pikirannya. Wa hatta la yadbat nafsuhu, sampai dia enggak bisa mengontrol dirinya. Wastauli alai istila'an kamilan, dan kemarahan tadi menguasai dirinya dengan kekuasaan yang sempurna. Hatta yasira kal mukra wal madfu alladhi la yastati'u atakhallus amma fi bima binafsi, sampai dia seperti menjadi orang yang terpaksa dan orang yang tertolak, yang enggak mampu membebaskan dari apa yang ada dalam dirinya. Lakinnahu dunal awal, tetapi tingkatan kemarahan yang kedua ini masih di bawah yang pertama. Falam yajal su'uruhu bil kulliyah, tapi perasaannya tetap utuh seluruh. Lakin ma usidatu ghadabin bi asbabil masaba wal mukhasama wan nizaa' baina wa baina ba'dhin nas. Kan tapi ada bersama dia tadi itu kemarahan yang dahsyat dengan sebab-sebab masabah. Apa nama masabah? Celaan dan mukhosoma dan pertikaian, nizak sama saja pertikaian antara dia dan antara sebagian manusia. Kaalihi, seperti mungkin celah-mencelah dengan keluarganya sendiri, jauh jati ataupun istrinya atau anaknya atau pimpinannya atau garudali. Fada ikhtulif ikhtalaba fil ulama, tingkatan kedua ini ulama berselisih. Faminhum man qala hukmu hukmul sahih, maka ulama berselisih ini di antara mereka ada yang berkata hukumnya hukum orang yang sehat, orang yang sadar. Sahih itu dari kata apa? Sahayasfu, orang yang terjaga, sadar. Gimana kalau antum bilang bangunkan saya, selain akim ni? Bagaimana antum bilang kalau antum mau tidur? Nanti kalau saya tidur, bangunkan saya, selain kalimat akim ni? Selain aikodo? Sahih ni. Bangunkan aku. Antum tahu istilah sahwa Islamiyah? Apa namanya? Kebangkitan Islam. Nah, jadi sahah yas yashu. Fi'il amarnya sahih. Isim fa'ilnya sahid. Seperti da'in. Kalau kasih alif lam sahih keluar ya-nya. Jadi tingkat yang kedua ini orangnya ulama ada yang mengatakan dihukumi dengan hukum orang yang sad, orang yang sadar yang terjaga. Wa hukumil akil dan orang-orang yang dihukum orang yang memiliki akal. Fatunaffadhu fihi al-ahkam. Maka tingkat kedua ini juga bisa diterapkan padanya hukum-hukum apa? Orang yang mengucap kalimat kufur dan yang semisalnya fayakau tolaku, maka tolaknya masih jatuh. Maka kalau itu ketika ditanya, ini sering terjadi. Antum nanti akan tanya banyak orang, gimana kemarin saya, dulu saya pernah mencerai istri saya, nah, tapi saya itu marah-marah. Antum tanya, kemarahnya kayak apa? Kamu masih sadar? Masih. Maka di sini masuk hukum seraimu. Sudah berapa kali? Sudah kali yang ketiga ini. Maka kamu harus bisa dari istrimu. Nah, ini bagi ulama yang mengatakan apa? Hukumnya hukum orang yang sadar. Kemarahnya kayak apa? Ya, kemarahan biasa marah-marah saya bentak-bentak. Kamu masih sadar? Masih. Kamu masih punya akal? Masih. Belum bilang akalmu? Belum. Ya, jatuh ceraimu. Berapa kali kamu melakukan itu? Tiga kali ini. Berarti tiga kali ketiga. Ini bagi yang mengatakan apa? Hukumnya orang yang sadar. Maka kalau itu wayartaddu bisabiddin, maka dia akan murtad dengan sebab dia mencela agama. Wayuhkamu biqatli waridati, maka dia dihukum dengan dibunuh dan karena dia apa? Juga telah murtad. Wayufarraqu baina wa baina zaujati, dan dipisahkan antara dia dan antara istrinya. Wa minhum man qala yulhaqu bil awal alladhi faqada aqluhu. Di antara para ulama yang mengatakan bisa diikutkan dalam kategori tingkatan yang pertama yang dia kehilangan akalnya. Li'anna aqrabu ilaihi, kenapa? Karena tingkat kedua ini lebih dekat kepada tingkatan yang pertama. Wali'anna mislahu matfu'un mukrahun ila nutq, karena orang semisal dia ini adalah orang yang terpaksa, terdorong, terpaksa untuk mengucapkan la yastati utakhallusu min dalik, enggak mampu dia untuk bebas dari ucapan tersebut. Li syadatil ghadab, ghadab karena dasarnya kemarahan. Wa dzal qaul adharu wa aqrab, ini perkataan yang ulama yang benar kedua ini lebih dekat dan lebih dekat. Ini segmen bahas memilih seperti ini, memilih pendapat yang kedua. Demikian juga saya mobil dan yang lainnya. Kalau marahnya dahsyat, mendekati tingkatan yang pertama. Beliau memilih yang kedua. Cuma ada yang memilih pendapat yang pertama. Kadang seorang thalibul ilm, kadang mencari pendapat yang paling kuat, kadang memilih yang pertama. Tergantung apa? Dalil yang dianggap kuat oleh dia. Ya. Cuma di sini saya bebas boleh mendapat yang kedua, yaitu ya enggak kena. Enggak kena apa? Hukum apa yang dia tadi ucapkan, kekufuran ataupun celaan atau ceraian dan yang semisalnya. Wa ana hukuman faqat aqluhu fi hadzal ma'na, dan ini menurut beliau memilih hukumnya hukum orang yang hilang akalnya dalam makna ini. Ai bi adami muqita laqihi wa bi adami ridatihi li anna yashbahu faqita su'ur bisabab siddati ghadabi wastila'i sultanil ghadab alayhi yatamakkana min at-takhallus min dhalika. Dia enggak mampu dalam, maka tidak jatuh dalam cerainya, enggak jatuh dalam kemurtatannya, karena dia menyerupai orang yang kehilangan perasaannya dengan sebab jasadnya kemarahan dia dan sebab apa? Kemarahan menguasai dirinya sampai dia enggak mampu untuk bebas dari kemarahan tersebut, enggak mampu bebas dari ucapan tersebut yang seharusnya dia enggak mau mengucapkannya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, dirujukkan oleh beliau, cuma ada khilaf. Kalau ada khilaf seperti ini, enggak nutup kemungkinan dari orang memilih pendapat yang pertama. Mabum. واحتجوا على هذا في قصة موسى عليه السلام فإنه لما وجد قومه على عبادة الإجل اشتد غضبه عليهم وجاء وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه هارون وهو نبي مثله. Mereka yang memilih pendapat kedua ini berhujah dengan kisahnya Musa alaihissalam. Maka suatu tatkala beliau mendapati kaumnya dalam keadaan mereka itu mengibadai ijl. Apa ijl itu? Anak sapi. Saya ini bisa sapi, anak sapi. Tatkala Musa mendapati kaumnya mengibadai anak sapi, kemarahannya sangat dahsyat menghantam mereka. Waja'a dan datang dalam keadaan beliau ini melemparkan alwah. Alwah itu isinya apa? Kitabnya kitab apa beliau? Tahu? Taurat. Quran ibaratnya kalau kita sekarang ini dibuang begitu saja. Marah-marah. Marah-marah dibuang. Apalah alwah itu? Jamak dari kata lau. Maknanya apa? Papan. Papan yang isinya apa? Ayat-ayat Allah. Ini apa? Dalam kitab tahu? Taurat dilempar. Tentunya ngelempar Al-Quran. Hukumnya? Kufur. Dan juga langsung menyeret kepala saudaranya. Namanya Harun. Seret pada dia. Dieret-eret. Ya kan? Karena marah. Dan Allah tidak memberikan sanksi hukum terhadap Musa. Karena dia melemparkan papan tadi dan juga karena menyeret saudaranya. Dia adalah Harun dan Harun adalah nabi semisal dia. Nabi diseret-seret. Berarti kan? Apa? Ada mana penghinaan terhadap nabi. Dan penghinaan terhadap nabi maknanya apa? Kufur. Di sini Musa tidak diberi sanksi hukum oleh Allah. Tidak murtad. Tidak apa, kenapa? Karena marah yang sangat dahsyat, ditinggal pergi sebentar, ternyata apa? Harun membiarkan apa? Kaumnya menyembah anak sapi, datang marah-marah kamu, gini-gini, ya gitu. Seret. Mabum? Baik. Walau alqaha ta'awunan fiha, wa wayaqilu lakan hadha adiman. Dan sekalalah Musa AS melemparkan alwah tadi, papan-papan yang isinya Taurat tadi, dengan karena meremehkan dengan Taurat tadi, dan dia dalam keadaan berakal, sungguh ini sangat besar risikonya. Walau jarra insanun nabiyya bilayati awrasihi wa adhahu lasara hadha kufron. Dan sekalalah seorang insan nyeret jenggotnya nabi atau kepalanya nabi dan mengganggunya, maka menjadi kekufuran. Lakin lama kana Musa bisidatil ghadab al-azim lillahi azza wa jalla alama jara min qaumihi samahahullah. Tetapi tatkala Musa karena dasarnya marah yang sangat besar, marahnya karena Allah azza wa jalla, bukan marah karena pribadinya, tapi marah karena Allah atas yang terjadi pada kaumnya, yaitu menyembah apa? Anak sapi. Maka Allah memaafkan. Samahahu. Samaha yusamihu. Musamahatan. Dimaafkan. Allah memaafkan Musa. Walam ya'akhidhu. Dan Allah enggak memberikan sanksi hukum. Enggak menyiksanya dengan sebab dia membuang Taurat. Wala bijari akhidhu. Dan juga tidak menyiksa dengan sebab nyeret saudaranya Harun. Hadi min hujjatil alladzina qalu inna talaqal ladzi istadda bi al-ghadabu la yaqa'. Inilah hujah-hujah orang yang berkata, ulama yang berkata, bahwasanya cerainya orang yang sangat marah, dasar kemarahannya, cerainya tidak jatuh. Wa kada sabula taqau biriddatan. Demikian juga celaan dia enggak jatuh menjadi kemurtatan kalau dia mencela agama karena marah. Marah karena Allah tentunya. Marah karena Allah. Marah yang sifatnya enggak bisa mengkondisikan dirinya. Wawa kolun kawiyun doi wadoi. Dan ini adalah yang kuat yang doi. Walau hujajun ukhra kasira. Dan ada hujah juga bagi orang yang berbeda kedua ini, hujah-hujah yang lain yang sangat banyak. Bahasa Toha Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rontawal Alama Ibn Qayyim Waktara Adal Kaula telah dibentangkan oleh Ibn Taimiyah dan juga Alama Ibn Qayyim, dan keduanya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim memilih pendapat ini. Wa Adal Kaulu Arjahu Indi. Dan inilah perkataan yang kuat menurut aku, kata Syekh bin Bas Rahimahullah Ta'ala. Dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Jadi perhatikan, syarat terpaksa ada berapa? Dua. Apa tadi? Enggak mampu untuk bebas dari yang memaksa. Kedua, hatinya mantap dengan keimanan, ini perlu diingat. Nah kalau itu jangan gampang asal bilang terpaksa. Alhamdulillah. Oh, batu kuat.